aku tak mungkin lagi di sini tuh menunggumu, karena aku tahu diriku dirimu tak mungkin bersatu. Mungkin ku harus coba tinggalkan semua kisah-kisah yang dulu pernah terlewati bersama antara